الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة Ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Rabi'inil Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang terakhir dari bab keutamaan salat berjamaah. Dan dibahas pada hadis yang sebelumnya berkaitan dengan sunnah-sunnah rawatib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesimpulannya adalah 12 rakaat yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam keadaan mukim. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang mana pada hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kesungguh-sungguhan yang paling besar, yang paling banyak beliau curahkan, melainkan pada sholat sunnah sebelum subuh. Karena sholat sunnah sebelum al-fajr adalah 2 rakaat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik apabila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka beliau alaihi salatu wasallam tidaklah menjaga 2 rakaat ini melainkan ingin mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan berbeda bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara salat sunnah sebelum subuh dengan salat-salat sunnah rawatib yang lainnya. Karena apabila salat sunnah rawatib yang lainnya dijaga oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan mukim dan tidak beliau kerjakan ketika musafir, berbeda dengan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat yang senantiasa dijaga oleh Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Mukiman wa safaran, senantiasa beliau jaga 2 rakaat sebelum subuh tersebut. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, malam hari ini insyaallah taala kita akan menyampaikan beberapa keutamaan yang ternukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat sunnah sebelum al-fajr. Seperti yang sudah dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-imam al-maqdisi, bahwasanya 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat yang lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kemudian dalam riwayat yang lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tad'u raq'atay al-fajr walau taradatkumul khayl." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u raq'atay al-fajr walau taradatkum al-khayl." Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Walau taradatkum al-khayl, walaupun engkau diserang oleh seekor kuda. Artinya dalam kondisi terdesak sekalipun, dalam medan perang jihad fisabilillah, ada kuda, ada pasukan perang yang akan mengancam nyawa kita, maka Nabi alaihissalatu wassalam memberikan pesannya, la tada'u, jangan sampai kalian meninggalkan. Ini sebuah sabda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, yang memberikan beberapa pelajaran penting kepada kita. Di antaranya adalah bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam memberikan gambaran sesengit apapun keadaannya, terdesak sebagaimanapun keadaan kita, maka jangan sampai kita meninggalkan dua rakaat sebelum al-fajr. Dan telah kita sebutkan bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau tertinggal untuk mengerjakan salat tersebut. Dalam hal al-ada, beliau tidak bisa menunaikannya pada waktunya. Dalam satu kejadian, beliau alaihi salatu wasallam bangun ketika matahari telah terbit atau mendekati matahari terbit. Maka yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, salat wajib terlebih dahulu, kemudian disusul dengan sholat sunnah sebelum subuh. Dan telah kita sebutkan cara-cara untuk mengqadha atau mengganti dua rakaat sebelum subuh, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, setelah sholat fajar, sholat wajib secara langsung, ataukah menunggu matahari terbit dan waktunya bisa sampai pertengahan siang, yakni pas matahari berada di tengah-tengah langit yang menunjukkan akan masuknya waktu zuhur. Kemudian pelajaran yang berikut yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u raq'atay al-fajri walau taradatkum al-khairu, adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan hanya mengucapkan sabda beliau tanpa ada realisasi nyata, tanpa ada implementasi aplikasi dari apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wasallam ketika beliau menyarankan untuk kita tidak sekalipun meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Beliau adalah orang pertama yang senantiasa menjaga dua rakaat tersebut. Jadi bukan pepesan kosong yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang berikutnya yang menunjukkan keutamaan dari dua rakaat sebelum subuh adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa raq'atay al-fajri hafidhu 'alayha." Wa raq'atay al-fajri hafidhu 'alayha, dan dua rakaat sebelum subuh jagalah dengan baik. Hafidhu 'alayha, jagalah dengan baik. Pada riwayat yang sebelumnya, riwayat Imam Abu Daud menunjukkan kepada kita larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai tertinggal oleh kalian. Dalam riwayat ini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perintahnya, hafidhu, jagalah dengan baik dua rakaat sebelum subuh. Fa inna fihi marraghaib, karena di dalam dua rakaat sebelum subuh tersebut ada arraghaib. Apa makna arraghaib? Adalah al-fadail al-kathirah, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa innahuma minal fadail, karena dua rakaat yang dilakukan seorang muslim sebelum subuh tersebut memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh dua rakaat sebelum subuh tersebut, yang kita sepatutnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih kita yang menisbahkan diri kita kepada as-salafiyah, yang ini merupakan nisbah yang sangat mulia, penyandaran yang sangat mulia, kita harus benar-benar berpegang teguh berusaha, berupaya dengan keras, bagaimana kita tidak ketinggalan dari apa yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh secara khusus, begitu pula sholat sunnah al-witr misalkan yang tidak sama sekali pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kita mengkhawatirkan penisbatan kita kepada salafiyah, penisbatan kita kepada ahlu sunnati wal jamaah hanya sekedar klaim, hanya sekedar anggapan biasa yang tidak memiliki arti. Maka kita harus semangat untuk mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kenapa sebahagian pihak mengatakan bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah, terkhusus dari kalangan as-salafiyun, orang-orang yang mutasyaddidun, orang-orang yang keras. Ini sebabnya. Karena pada hakikatnya as-salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah, mereka akan dengan teguh bertamassuk, berpegang teguh dengan apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak seperti sebahagian pihak yang bermudah-mudahan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran beliau, akidah beliau, manhaj beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga bukan kita yang tercela karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena ingin berkomitmen untuk selalu dan selalu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tercela justru sebahagian pihak tersebut yang tasahal, bermudah-mudahan untuk meninggalkan bahagian dari ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang ternukil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Al-Umdah. Tersisa sedikit syarah atau penjelasan dari Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi yang insyaallah taala akan kita bacakan pada malam hari ini. Berkata Al-Imam Abdurrahman ketika menukilkan syarah penjelasan beliau terhadap dua riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan wa yusannu ayuqra biratibatil fajri atau ayaqra biratibatil fajri bi suratai al-ikhlas. Disunnahkan bagi seorang muslim ketika dia menunaikan dua rakaat sebelum subuh tersebut untuk membaca surat al-ikhlas, suratai al-ikhlas, dua surat al-ikhlas. Maksudnya di sini adalah surah al-ikhlas dan surah al-kafirun. Au biqaulihi ta'ala fi suratil baqarah. Jadi seorang muslim memiliki dua pilihan. Yang dia baca bisa, yang pertama surat al-ikhlas, pada rakaat pertama surah al-kafirun, dan rakaat kedua surah al-ikhlas. Ini dikutip para ahli fikih, para fuqaha, dikenal dengan suratai al-ikhlas, dua surat al-ikhlas. Walaupun yang pertama namanya adalah surah Al-Kafirun. Kenapa dinamakan dengan Al-Ikhlas oleh sebahagian para fuqaha? Karena di dalamnya, di dalam surah Al-Kafirun mengandung keikhlasan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengikrarkan hal tersebut di hadapan orang-orang kufar. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Maka lafadz la a'budu ini dan terulang beberapa kali dalam ayat tersebut menunjukkan yang dijelaskan oleh para imam al-mufassirin bahwa lafadz la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah, menunjukkan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyampaikan amalan-amalan salehnya. Maka di dalam kutub al-fuqaha akan kita dapati suratai al-ikhlas yang dimaksudkan adalah yang pertama surah al-kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ini yang pertama, pilihan bagi seorang muslim. Pilihan yang kedua, au biqaulihi ta'ala fi suratil baqarah. Dia bisa juga membaca dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-136 yang mana Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya qulu amanna billah ila akhiril ayah. Qulu amanna billah ila akhiril ayah pada surah Al-Baqarah ayat ke-136. Jadi satu ayat saja yang dibaca di dalam rakaat pertama dari sunnah sebelum subuh tersebut. Wa fi raq'atith thaniyah biqaulihi fi surah Ali Imran. Dan pada rakaat kedua, silakan dia membaca satu ayat yang ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Tadi pada Al-Baqarah ayat ke-136. Pada surah Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin ila akhir ayah. ila akhiri al-ayah. Qulu amanna billah ila akhir al-ayah. Dan qul ya ayuh, ya qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum ila akhir al-ayah. Al-Imran ayat ke-64. Kemudian kata beliau, wa firatibatil maghrib. Begitu pula yang disunnahkan untuk kita membaca dalam sunnah, salat sunnah, yakni salat sunnah ratibah setelah maghrib, bi suratai al-ikhlas, juga dengan dua surah al-ikhlas, yaitu al-kafirun dan kul huwallahu ahad. Ini pada salat sunnah setelah maghrib, seperti yang dijelaskan oleh para fuqaha dan dinukilkan hal ini oleh al-imam Abdurrahman ibn Nasir as-Si'di. Liyaftatihan nahar wa yakhtimuhu bit-tauhid. Dengan tujuan, kenapa pada salat sunnah sebelum subuh dia baca dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Kenapa ketika salat sunnah maghrib dia baca juga surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Tujuannya, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, liyaftatihan nahar wa yakhtimuhu bit-tauhid. Ketika dia bangun di pagi hari pada saat salat sunnah sebelum subuh, dia buka, dia mulai amaliyah sehari-harinya dengan at-tauhid, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bangun dari tidurnya, dia mengerjakan salat sunnah sebelum subuh dua rakaat, dimulai dengan mengikrarkan kalimatul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di awal pagi harinya, sebelum subuh, sebelum matahari terbit. Nah, begitu juga yakhtimuhu bitauhid, ketika matahari terbenam, yang artinya akan selesai amaliyahnya dia pada hari tersebut, yaitu pada salat maghrib, pun dia tutup dengan perkara tauhid. Jadi dibuka dengan tauhid, dimulai dengan perkara tauhid, dan diakhiri pula dengan perkara tauhid. Sebelum terbit matahari, dia ikrarkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbenam pun dia ikrarkan lagi kalimat tauhid. Wa li'annahu muhtajun ila tajdidi imanihi kulli waqtin. Dan hikmah yang kedua, kenapa seorang disunnahkan untuk membaca suratai al-ikhlas, adalah karena seorang hamba membutuhkan tajdidul iman. Keimannya itu terus diperbaharui, harus terus diperbaharui agar bisa menjadi keimanan yang kokoh, agar bisa menjadi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, salah satunya dengan cara mengikrarkan kalimat-kalimat tauhid yang menunjukkan keikhlasan seorang hamba ketika beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, kita akan masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang disebutkan oleh al-Imam Al-Musannif Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, babul adzan. Bab yang berkaitan dengan al-adzan. Dijelaskan oleh al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah qawluhu babul adzan. Maksud dari bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babul adzan. Al-adzanu al-i'lamu bidukhuli waqti shalah. Makna dari adzan adalah pemberitahuan dari seorang muadzin kepada seluruh kaum muslimin bahwa waktu salat wajib telah masuk. Wa huwa khassun bihadhihi al-ummah. Dan syariat adzan ini merupakan syariat yang khusus yang hanya dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad. Tidak dimiliki oleh umat Nabi Musa, tidak dimiliki oleh umat Nabi Isa, dan tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lainnya. Nabi dan para rasul yang sebelumnya tidak mendapatkan syariat al-adzan. Hanya dikhususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa min a'lamid din adh-dhahirah. Dan apa yang disebut oleh para fuqaha dengan al-adhan ini merupakan a'lamuddin al-zahirah, syiar-syiar agama yang nampak. InsyaAllah ta'ala akan beliau bahas ketika Nabi SAW akan membedakan satu desa, satu tempat, satu kampung, apakah kampung ini kampung islami atau bukan, dengan menunggu waktu subuh. Ketika subuh telah terbit dan dikumandangkan azan pada kampung tersebut, oh berarti ini kampung muslim, tidak akan kita serang. Tapi ternyata ketika waktu subuh telah terbit, tidak dikumandangkan azan pada kampung desa tersebut, berarti ini kampungnya kufar. Oleh karenanya azan disebut sebagai syiar al-Islam, syiarnya kaum muslimin yang zahirah, yang nampak. Begitu pula untuk kita membedakan antara biladul muslimin dengan biladul kufar, negara muslim dan negara kufar. Biladul Muslimin artinya sebuah negara yang azan walhamdulillah akan diperbolehkan, diizinkan untuk dikumandangkan di mana-mana, dibebaskan oleh penguasa. Berbeda dengan Biladul Kufar, berbeda dengan negeri orang-orang kafir yang terbatas. Bahkan mungkin azan itu tidak boleh keluar dari toa dalam masjid, tidak boleh keluar ke speaker luar, ke jalan-jalan raya. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara yang penuh dengan kekufuran. Kemudian kata Syekh Sa'di alaihi rahmatullah, wa huwa ma'al iqamah fardu kifayatin. Hukumnya azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Artinya apabila dikerjakan oleh satu orang, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Yuqatal ahlu baladi tarakuhuma. Akan diperangi satu kampung, satu perkampungan, satu komunitas apabila meninggalkan azan dan iqamah secara terang-terangan. Walihada, oleh karena itu, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ghaza qauman, adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau akan memerangi sebuah kampung, akan memerangi sebuah daerah, wa ashkala alaihi amruhum, dan Nabi alaihi salatu wasallam ashkala alaihi amruhum, agak ragu dengan kondisi kampung tersebut, kondisi desa tersebut, apakah ini desa muslim, kampung muslimin atau kufar. Intazara hatta yatlu'ul fajr. Nabi alaihi salatu wassalam menunggu sampai waktu subuh terbit. Fa in sami'a adzanan urifa annahum muslimun. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam mendengar azan berkumandang, maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan hal tersebut mengambil sebuah kesimpulan bahwa kampung tadi adalah kampung muslimin yang tidak jadi diserang. Fakaffa anhum, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabatnya untuk menahan senjata-senjata mereka, menahan pasukan dan mengerjakan salat subuh di tempat tersebut, kemudian pergi. Wa illam yasma adzanan aghara alaihim. Kalau sudah waktu subuh, waktu fajar terbit, tidak ada azan yang dikumandangkan, maka Nabi alaihi salatu wassalam akan menyerang mereka. Wa huma wajibani lis-shalah, dan dua amalan tadi, azan dan iqamah, adalah sebuah kewajiban atau dua kewajiban sebelum sholat ditegakkan. Jadi tidak sah apabila tidak ada azan, tidak ada iqamah. Safaran wa hadaran. Apakah dalam kondisi safar ataukah dalam kondisi hadir mukim. Wa yajibu fi kulli baladin qadru kifayatiha, dan wajib untuk setiap negara, setiap tempat, setiap komunitas untuk mengumandangkan azan dan iqamah tersebut sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Wa thabata wujubihi bil kitab was sunnati wal ijma', dan wajibnya azan begitu pula iqamah telah ditetapkan dalam syariat Islam yang diambil dari Al-Qur'an, hukumnya diambil dari Al-Qur'an, diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diambil pula dari ijma', kesepakatan dari para ulama. Wa qad syuri'a fil Madinah, dan azan ini adalah sebuah syariat yang diumumkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Al-Madinah. Karena kita mengetahui seperti penjelasan-penjelasan yang telah lalu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam 13 tahun beliau mendakwahkan Islam, membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah 13 tahun, bayangkan. Itu enggak diwajibkan untuk mengerjakan sholat, enggak diwajibkan untuk menunaikan zakat, enggak diwajibkan untuk haji dan umrah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam fokus untuk membahas tauhid, tauhid dan tauhid. Maka syariat azan belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Nanti ketika beliau hijrah ke kota Al-Madinah, khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tahun pertama, ada yang mengatakan tahun kedua setelah hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Yang rajih ada pendapat yang pertama, tahun pertama sesampainya Nabi alaihissalatu wassalam di kota Al-Madinah, tahun pertama itulah disyariatkan wajibnya seorang muslim untuk menegakkan sholat. Nanti akan dikisahkan bagaimana kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa'ardahum, agak bingung ketika mendapati waktu sholat masuk, apa yang harus mereka lakukan. Yang satu berijtihad, bagaimana ya Rasulullah kalau kita meniup trompet? Itu kebiasaannya kaum Yahudi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita membunyikan lonceng? Itu kebiasaannya kaum Nasara. Nanti akan datang riwayatnya bagaimana salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz azan yang ma'ruf di tengah-tengah kita sekarang ini. Ini terjadi proses, bukan langsung disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam turun lafaz-lafaz azan, turun lafaz-lafaz iqamah, tidak. Proses. Sebagaimana syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya pun ada prosesnya, ada tahapannya. Seperti misalkan hukum meminum minuman keras, al-khamr, tidak diharamkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bertahap. Karena ini merupakan kebiasaan yang dibina oleh mereka, bangsa Arab. Bahkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum bergentong-gentong. Banyak sekali minuman-minuman keras disimpan di tempat mereka, di rumah-rumah mereka. Maka ternukil dalam riwayat yang sahihah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, ketika turun ayat yang menjelaskan tentang haramnya al-khamr, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap yang terakhir, maka di kota Al-Madinah, jalan-jalan rayanya itu dipenuhi dengan minuman-minuman keras. Artinya semuanya dibuang secara langsung. Karena mereka menjawab permintaan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati al-khamr lagi. Ini namanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Yang namanya syariat, yang namanya ilmu syar'i, warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa kita kuasai satu waktu. Kita belajar satu hari ingin menguasai seluruhnya. Kita ingin belajar satu bulan ingin menguasai seluruhnya. Kita belajar satu tahun ingin menguasai seluruhnya. Tidak bisa, butuh waktu yang lama. Bayangkan Nabi SAW mendapatkan wahyu ayat demi ayat itu berproses, bertahap. Tidak langsung sekaligus Allah Subhanahu wa taala menurunkan 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi bertahap, berproses. Ini bentuk tarbiyah kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam bertalabul ilmi. Pelan-pelan. Hal ini dikenal di tengah para ulama sebagai at-tadarruj. Bertahap dalam mengambil ilmu. Karena apabila kita mengambil ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang juga sekaligus. Fa in akhadzal ilma jumlatan fa dhahaba jumlatan, kata para ulama. Kalau kita mengambil ilmu sekaligus satu waktu langsung, dalam satu bulan ini, dalam satu tahun ini, saya ingin menguasai ilmu hukum warisan, saya ingin menguasai ilmu mustalah hadis, saya ingin menguasai ilmu fikih, ilmu akidah, manhaj, terus semuanya ingin dikuasai dalam satu tahun. Targetnya setiap belajar harus 5 kitab diselesaikan. Fadhahaba jumlatan. Yang demikian akan mengantarkan kepada satu hal yang ilmu tersebut secara keseluruhan akan pergi. Karena dia akan jenuh. Dia akan sampai kepada tingkatan yang pada akhirnya tidak ingin lagi untuk bertalabul ilm. Akhirnya ilmu yang telah dia kaji, ilmu yang telah dia gali semuanya hilang. Karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara bertahap, kita pun dalam mengambilnya juga harus secara bertahap. Waqad syari'a fil Madinah. Yang namanya azan dan iqamah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Al-Madinah. Urihi Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih min al-Ansar, yang mana seorang sahabi yang mulia yang bernama Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih. Abdullah ibn Zaid ibnu Abd Rabbih dari kalangan Ansar mendapatkan mimpi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi ada lafaz-lafaz azan demikian demi, disampaikan lafaz per lafaz kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qala innaha la ru'ya haqqun, sesungguhnya itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar wahai Abdullah. Fa'alqihi ala Bilal, sampaikanlah lafaz-lafaz tersebut kepada Bilal. Fa'innahu anda sautan minka, karena Bilal memiliki suara yang lebih lantang, suara yang lebih tegas, suara yang lebih keras dibandingkan dirimu wahai Abdullah ibn Zaid ibni Abdirabbihi. Pelajaran penting yang bisa kita ambil, bagaimana ketawaduan seorang Abdullah ibn Zaid. Syariat azan diperintahkan atau diturunkan, syariat azan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Mimpi ini tidak hinggap atau tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah. Di antara hikmah yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana syariat ini, al-azan wal iqamah, diberikan kepada Abdullah ibn Zaid ibn Abdirabbihi, wasilah, perantara. Yang mana hal ini tidak menjadikan berarti Abdullah ibn Zaid adalah seorang nabi. Abdullah ibn Zaid adalah seorang yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini kesimpulan yang bisa diambil. Ini kesimpulan yang salah. Kalau ada yang mengambil kesimpulan demikian, berarti dia harus mempelajari lagi apa itu wasilah, apa itu perantara. Kita lihat bagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menegaskan innaha la ru'ya haqqun, itu adalah mimpi yang benar. Berarti yang menentukan syariat ini Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau tidak ada ACC, tidak ada persetujuan dari beliau, maka mimpinya akan menjadi mimpi yang biasa, mimpi yang tidak melahirkan sebuah syariat. Tapi setelah mendapatkan persetujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam, pernyataan, klaim bahwa ini adalah mimpi yang al-haq, dan yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang telah kita ketahui bersama, in huwa illa wahyu yuha, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini sebuah pertanyaan yang tidak boleh kita kemukakan. Ini sebuah pertanyaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, la yusalu amma yaf'al. Tidak boleh kita bertanya, kenapa Allah melakukan demikian? Kenapa Allah mewahyukan demikian? Kenapa Allah menetapkan amalan demikian? Kenapa Allah mengharamkan ini dan itu? Kenapa Allah menghalalkan ini dan itu? Tidak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Justru mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang nanti akan ditanya, kenapa kalian tidak melakukan syariat ini? Kenapa kalian tidak berpegang teguh dengan sunnah? Kenapa kalian meremehkan para ulama? Kenapa? Kenapa? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan syariat-syariatnya yang mulia, hikmah yang besar. Kita melihat bagaimana ketawaduan, kerendah dirian seorang Abdullah ibn Zaid ibn Abdirabbihi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau yang mimpi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mempercayai syariat ini diamalkan oleh Bilal ibn Abi Rabah. Tidak ada sikap hasad pada Abdullah ibn Zaid. Kalau di zaman kita sekarang, kalau mungkin kita yang menjadi perantara, kemudian ada beberapa pihak, beberapa guru, ustadz, da'i, dan yang seterusnya, memberikan hal ini kepada orang lain, kita langsung, kenapa tidak saya? Saya, ana, ini penyakit ya ikhwan. Jangan kita terlalu membanggakan diri kita. Kenapa bukan ana? Kenapa? Jangan. Kita harus memiliki sikap tanazul, seperti yang dimiliki oleh Abdullah ibn Zaid. Sudah kita terima, legowo, kalau bahasanya orang Jawa, legowo, lepaskan begitu saja, tenang, tidak usah ada sikap hasad, tidak usah ada sikap iri, dengki. Padahal ini Abdullah bin Zaid luar biasa, celahnya syaitan besar sekali. Beliau yang mendapatkan mimpi, akan tetapi Bilal yang disyariatkan, atau Bilal yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkannya. Dan terus selama hidupnya Nabi SAW, Bilal yang menjadi muazzin Rasulullah SAW. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Tidak ada sama sekali nama Abdullah ibn Zaid di deretan muazzin yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran besar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam dengan orang-orang yang terpilih sebagai orang-orang yang memang memiliki jiwa yang besar. Bukan orang-orang yang jiwanya kerdil. Bukan orang-orang yang suka iri, dengki dengan pihak lainnya. Bukan demikian Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terbaiknya. Oleh karenanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam keumuman ayat Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai para sahabat, kalian semuanya itu khaira ummah, adalah umat yang terbaik yang telah dikeluarkan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ini juga salah satu tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita melihat orang lain lebih pantas daripada si fulan, kita kemukakan, kita sampaikan alasannya. Si fulan kelihatannya lebih baik daripada antum. Alasannya demikian, demikian, demikian. Agar diterima, agar menutup celah-celah syaitan. Nabi SAW mengajarkan hal tersebut. Sampaikan lafaz-lafaz tersebut, wahai Abdullah ibn Zaid ibn Abdirabbihi, kepada Bilal Kenapa? Fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal ibn Abi Rabah, wahai Abdullah, lebih lantang suaranya daripada dirimu. Tertutup celah syaitan. Oh iya, saya memang orang yang tidak selantang Bilal suaranya. Tertutup. Ini pelajaran kepada kita. Misalkan kita memiliki beberapa orang putra, beberapa orang putri. Ternyata yang kita lihat lebih amanah adalah putra yang kedua daripada putra yang pertama. Putra yang pertama berlomba-lomba ingin membantu sang abi, ingin membantu sang ayah. Tapi kita lebih memilih putra yang kedua. Sampaikan, ini tolong dikerjakan, wahai putraku yang kedua. Sampaikan misalkan kepada putra yang pertama, karena putra yang kedua demikian, demikian, demikian. Sampaikan, agar celah syaitan tertutup dari putra yang pertama. Kenapa bukan aku yang dipilih, Bi? Kenapa bukan aku yang dipilih untuk melaksanakan amanah tersebut? Sampaikan alasannya. Ini terbiah dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita bisa menjadi seorang yang adil, seorang yang insaf. Karena al-insaf, keadilan, adalah satu hal yang dituntut dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula syariat Allah Subhanahu Wa Taala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kalian, karena sikap adil itu lebih mendekatkan diri-diri kalian kepada ketakwaan. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sikap adilnya. Mimpinya dari Abdullah ibn Zaid, akan tetapi menyampaikan kepada Abdullah untuk memberitahukan, menginformasikan kepada Bilal, sikap adilnya apa? Diberitahukan. Karena Bilal, anda sautan minka, lebih lantang, lebih keras, lebih tegas suaranya daripada dirimu, hai Abdullah. Falamma sami'ahu Umar, ketika Umar ibn Khattab mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Zaid tentang lafad-lafad azan, lafad-lafad iqamah yang akhirnya diminta oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada Bilal ibn Abi Rabah, ketika Umar mendengarkan lafad-lafad tersebut, kharaja yajurru rida'ah, beliau tergopoh-gopoh keluar dari rumahnya sambil mengatakan, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu mithlal ladzi ra'a, sungguh aku pun persis tadi malam mendapatkan mimpi yang sama seperti apa yang telah dialami oleh Abdullah ibn Zaid. Ini faedah yang bisa diambil adalah bagaimana hal ini disebut dengan perkara yang mutawatir. Perkara yang mutawatir dalam ilmu mustalah al-hadith. Bukan hanya seorang Abdullah ibn Zaid, tapi ternyata mimpi tersebut juga dialami oleh Umar ibn Khattab. Dan dalam riwayat-riwayat yang lainnya, ada beberapa sahabat pula yang mendapatkan mimpi-mimpi tersebut. Artinya bukan hanya diwakilkan, yang menjadi perantara bukan hanya Abdullah ibn Zaid, tapi juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sama seperti Abdullah ibn Zaid. Umar tidak marah, kenapa tidak aku jadi muazzin wahai Rasulullah? Tetap tawadu'. Mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang penuh dengan kerendah dirian, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sekitar nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk kepada hadis yang pertama yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Anas bin Malik. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Insyaallah taala akan kita bahas hukum-hukum azan berkaitan dengan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang akan dibacakan oleh, akan dibawakan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, umira Bilalun ayyashfa'al adzana wa yutiral iqamah. Kata Anas bin Malik bahwasanya Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melafadzkan lafad-lafad adzan dengan yashfa', dengan bilangan-bilangan yang genap. Wa yutir al-iqamah. Adapun dalam melafadzkan lafadz-lafadz iqamah dengan bilangan al-witr, bilangan yang ganjil. Ini hukum pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan malam hari ini biidznillah taala sebagiannya. Jadi dari hadis yang sahih ini, faedah yang bisa kita ambil adalah tata cara azan yang diajarkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Lafad adhan disampaikan atau dilafadkan dengan al-asyafa, dengan bilangan-bilangan yang genap. 2, 4. Ini semua berkaitan dengan lafad-lafad adhan. Tapi kalau pada lafad-lafad iqamah dengan bilangan al-witr, bilangan yang ganjil, 1. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi alaihi rahmatullah, wa qawluhu fi hadithi Anas, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, atau pengajaran yang dilakukan oleh Rasul kepada Bilal Ibn Abi Rabah dalam hadith Anas ini, umira Bilalun, Bilal diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ay ghairut tahlilah al-akhirah, selain lafad la ilaha illallah di akhir azan. Karena seperti yang kita ketahui, lafadz azan yang sangat masyhur, yang sangat kita ketahui bersama di tengah-tengah kaum muslimin, bahwasanya lafadz tahlil, ucapan la ilaha illallah di akhir azan, hanya satu kali. Ini pengecualian. Pengecualian dari Nabi SAW. Jadi yang diajarkan kepada Bilal, lafadz-lafadz yang pertama, ada yang empat, ada yang dua, itu adalah lafadz yang genap. Kecuali satu lafadz, yaitu kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah di akhir sebuah azan. Fa innahu yukabbir arba'an. Caranya adalah ketika seorang muazzin mengucapkan takbir empat kali, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah marratain, dua kali lafaz asyhadu an la ilaha illallah, thumma asyhadu anna muhammadar rasulullah, lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah pun dua kali, thumma hayya 'alas shalah marratain, hayya 'alal falah marratain, hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, thumma allahu akbar marratain, allahu akbar dua kali, thumma la ilaha illallah, kemudian lafaz la ilaha illallah marratan wahidatan, satu kali, pengecualian di akhir azan. Karena mayoritas dari lafaz azan adalah lafaz-lafaz yang genap, maka dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik, umira Bilalun ayyashfa'al adhan. Jadi yang diambil hukumnya bukan yang dikecualikan. Satu, lafad la ilaha illallah di akhir adhan. Berarti lafad adhan satu kali. Tidak, mayoritas lafad kalau kita perhatikan, dari awal sampai sebelum terakhir itu dua. Paling pertama malah empat. Genap, genap, genap, nanti terakhir baru ganjil. Jadi hukum secara global, hukum secara umum, lafad-lafad adhan itu adalah syafa, genap. Tidak bisa kita mengambil kesimpulan di akhir azan satu kali berarti lafaz azan ganjil. Tidak demikian. Begitu pula yusir iqamah. Qauluhu yusirul iqamah. Sebelum kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, biarkan muazzin azan al-isya karena sudah masuk waktunya. Falitafaddal muazzin yu'adzin. Ikhwati fillah yarakumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi alaihi rahmatullah, ketika beliau menjelaskan lafaz wa yusirul iqamah, dan Bilal diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengganjilkan lafaz-lafaz iqamah. Ai maksudnya kata beliau, ghairut takbir, selain lafaz takbir yang diucapkan di awal kali iqamah. Walafdul iqamah fa'innahu yukabbir marratain. Dan lafad iqamah secara global akan beliau bawakan, seorang muqim, seorang yang melafadkan lafad-lafad iqamah tersebut, mengucapkan takbir sebanyak dua kali, thumma yaqul ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini lafad iqamah yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Bilal dan muadzin beliau yang lainnya, Abdullah ibn Ummi Maktum. Lafaz takbir dua kali, begitu pula lafaz qad qamatis shalah. Lafaz takbir di awal dan di akhir dua kali. Lafaz qad qamatis shalah sebelum terakhir pun dua kali. Tapi kalau kita perhatikan seperti tadi lafaz-lafaz azan, mayoritas secara umum dari lafaz-lafaz iqamah kebanyakannya adalah satu kali, sehingga dalam hal ini diambil sebuah kesimpulan bahwa Nabi SAW mengajarkan lafadz iqamah sebanyak satu kali, yaitu pada bilangan-bilangan yang ganjil. Wa ayu sifati azzana biha mimma warada jaza, di akhir syarah beliau dari hadis ini. Dan ayu sifatin, sifat apapun yang ternukil dari Nabi SAW dengan nukilan yang sahihah, maka itu adalah lafadz azan ataupun iqamah yang diizinkan, diperbolehkan untuk dipraktekkan. Insyaallah taala pada pembahasan-pembahasan berikutnya akan kita bahas lebih terperinci bagaimana syarah dari hadis ini yang dinukilkan oleh a'immatus salaf, diantaranya adalah al-imam as-safarini alaihi rahmatullah. Begitu pula kita akan membaca keterangan dari al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah di dalam pembahasan ini biiznillahi ta'ala. Intinya lafaz azan yang ada dan ternukil dari syarah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di bukan satu-satunya lafaz azan, ada lafaz yang lainnya. Nanti akan disebutkan lafaz yang lainnya yang juga warid dan sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Apakah kita tetap azan ketika kita sholat di rumah disebabkan hujan, sementara suara azan terdengar? Karena hukumnya adalah fardu kifayah, apabila satu komunitas, satu kampung, satu desa sudah ada yang mengumandangkan azan, maka cukup. Tidak perlu antum di rumah mengumandangkan azan. Ini juga berlaku bagi para ummahat, para wanita, al-akhwat yang mengerjakan sholat-sholatnya di rumah. Tidak perlu dia mengumandangkan azan lagi atau mereka mengumandangkan azan lagi karena sudah terwakilkan oleh seorang muazzin di kampung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan datang perinciannya lebih jauh biidznillahi ta'ala. Kenapa azan ada yang dua kali, ada yang satu kali? Maksudnya azan subuh dua kali atau satu kali? Atau apa yang dimaksudkan? Wallahu a'lam. Kalau yang dimaksudkan adalah kenapa azan subuh misalkan dua kali, azan-azan yang lain satu kali, yaitu adalah syariat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau mensyariatkan azan subuh itu dua kali, yang pertama sebelum fajar shadiq terbit dan azan yang kedua setelah fajar shadiq terbit. Itulah yang diajarkan kepada para sahabat beliau, ada Abdullah ibn Umm Maktum dan ada Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Saat kita sedang menunaikan sholat dua rakaat sebelum subuh, masih satu rakaat, ternyata imam datang dan iqamah dikumandangkan. Tidak sempat kita untuk menyempurnakan sholat tersebut. Apakah sholat tersebut sudah teranggap sebagai sholat dua rakaat sebelum subuh yang sempurna, atau kita harus mengulang kembali sholat tersebut pada dua waktu yang disebutkan? Kalau baru satu rakaat, belum antum lakukan salam pada rakaat yang kedua, berarti belum teranggap sebagai sholat sunnah sebelum subuh. Berarti harus mengqadha. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk antum melanjutkan rakaat yang kedua. Tapi kalau mungkin iqamah sedang dikumandangkan dalam posisi antum sudah pertengahan rakaat kedua, sedang mungkin dalam keadaan sujud pertama, sujud kedua, atau mungkin pada saat tahiyah, ya sempurnakan dulu sampai salam dari sholat sunnah sebelum subuh, baru kemudian masuk berjamaah bersama al-imam. Intinya ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang harus kita fahami bersama yang berkaitan dengan iqamah yang dikumandangkan pada saat kita melakukan sholat sunnah adalah satu hal penting. Apakah mungkin kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam apabila kita melanjutkan sholat sunnah tersebut? Ini iqamah dikumandangkan, kita sudah pertengahan rakaat kedua pada sholat sunnah al-fajr, dan kita yakin pada rakaat sujud pertama kita tinggal tasyahud atau tinggal duduk istirahat, kemudian sujud lagi, kemudian tahayyat akhir, kemudian salam. Kita yakin biiznillahi ta'ala akan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Jangan dibatalkan sholatnya. Jangan dibatalkan sholatnya. Karena antum posisinya sudah yakin. Biiznillah ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sudah yakin akan mendapati takbiratul ihram bersama imam. Maka lanjutkan sholat tersebut. Kalau memang sudah tidak yakin, ini baru rakaat takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, sementara iqamah sudah ditegakkan, ya enggak mungkin lagi mau ngejar secepat apapun, enggak akan bisa. Ya batalkan sholatnya, kemudian masuk ke shaf berjamaah bersama al-imam. Jadi lihat kondisinya. Tidak sabda Nabi alaihissalatu wassalam, antum praktekkan, realisasikan secara umum, idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Apabila iqamah sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ini ada perinciannya di kalangan para ulama. Di antara perinciannya seperti yang kita sebutkan, kalau kita yakin akan mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka jangan dibatalkan salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, bagaimanakah cara wudunya seorang wanita? Apakah wudunya seperti seorang laki-laki? Sama persis, tidak ada perbedaan syariat wudu bagi seorang wanita dan seorang laki-laki. Afwan, dengan adanya pengeras suara, apakah syarat suara lantang masih diperlukan ataukah suara yang merdu diutamakan? Jazakallahu khairan. Suara yang lantang bukan syarat, insyaallah taala akan kita bahas. Bagaimana seorang muazin yang didahulukan adalah kelantangan suaranya, bukan kemerduan. Nanti insyaallah akan dibahas pada waktunya. Sekali lagi, lantangnya suara bukan syarat. Artinya yang suara yang tidak lantang berarti azannya tidak sah, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Bila seorang wanita datang waktunya haid, apakah boleh ia sholat puasa? Tidak boleh. Haram untuk dia kerjakan sholat, untuk dia kerjakan puasa. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita safar kita harus azan terlebih dahulu atau hanya iqamah saja? Tolong dijelaskan. Insyaallah taala datang penjelasannya secara terperinci bagi hukum musafir dan berkaitan dengan azan al-musafirin. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Istibir. Bertahap dalam mengambil ilmu syar'i. Mohon bimbingannya kepada kami yang akan melewati tahun baru. Bimbingannya, sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan bedakan hari tersebut dengan hari yang lain, karena sama, tidak ada bedanya. Dan ada terakhir Anda mendapatkan informasi audio dari Ustazuna Ustaz Muhammad Umar As-Siwit yang berkaitan dengan hal ini, maka dengarkanlah audio dan nasihat beliau hafizahullah wa ra'a, sangat-sangat bermanfaat. Apakah doa orang kafir dikabulkan? Bagaimana mau dikabulkan? Syarat dikabulkannya doa seorang hamba adalah ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang dituntut bukan untuk beramal soleh, tapi untuk bersyahadat. Untuk apa dia melakukan puasa, untuk apa dia mengerjakan sholat tapi tidak bersyahadat, semuanya akan tertolak. Betapa besar amalan soleh, berapa besar amalan soleh yang mereka kerjakan dari doa, puasa dan misalnya akan tertolak karena tidak bersyahadat. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.